yang nyata. Kasih pujaanku, kasih juwitaku. Dekat, dekatlah kau padaku, agar cinta kita semakin berpadu. Satu dan abadi selalu, tiada ragu di kau. Perasaan hati berlagu, lembut syari terucap di bibirmu. Senyum dan asmara merayu, terjadi.